lukaiku dengan kesombonganmu. Berkali aku mencoba pahami keangkuhanmu, merajai, merobek jiwaku. Tapi aku tak mampu untuk bertahan lagi dengan kamu. Tinggalkan semua mimpi, aku tak ingin lagi bersamamu.